إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dalam riwayat Bukhari diriwayatkan dari Qatadah bahwa dia bertanya kepada Ibnul Musayyib, seseorang terkena tib, terkena sihir, yu'akhad an imra'atihi, terhalang dari istrinya, terhalang untuk bisa jima dengan istrinya, ayuhallu anhu au yunasyar, pertanyaannya apakah boleh dilepaskan sihir itu dan dinusyrah. Dijawab la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya, inama yuriduna bihil islah, karena yang dimaukan adalah al islah, perbaikan. Fa amma ma yanfa' falam yunha anhu, adapun apa yang bermanfaat maka tidak dilarang. Apa yang bermanfaat tidak dilarang. Pertama kalimatnya dari Qatadah adalah Qatadah Ibni Di'amah bi kasrid dal, Di'amah As-Sadusi rahimahullah, thiqatun faqih, seorang yang terpercaya, jujur dan faqih. Min ahfadhit tabi'in, di kalangan tabi'in beliau adalah termasuk yang penghafal kuat. Qalu, sudah dikatakan bahwa beliau wulida akmah, mata sanata bid'i ashrata wa mi'ah, yang meninggal pada tahun 100 sekian belas. Bid'ah jumlah angka dari 3 sampai 10. Kurang dari 3 tidak disebut bid'ah, lebih dari 10 tidak disebut bid'ah. Wa dalilu, dalilnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ghulibatir rum, kemudian Allah katakan wa mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Di dalam tafsir ayat ini ada hadis. Di dalam tafsir ayat ini, kalian buka tafsir Ibnu Katsir, ada hadis Rasulullah SAW ketika Abu Bakar berbicara kepada mereka dengan yakin bahwa Romawi akan menang kembali 10 tahun. Kata Rasulullah SAW, bid'i sinin di dalam Al-Quran tadi tidak sampai 10, tapi dari 3 sampai 9. Kurangi angkanya, tambah. Waktu itu masih dibolehkan untuk apa namanya, yang kalau menang, kalau dia yang benar dia dapat, kalau dia yang salah dia bayar, begitu. Apa namanya? Totoan. Hah? Apa namanya? Dalam bahasa Indonesia? Hah? Taruhan, taruhan. Baik. Orang-orang kafir bingung. Kok kamu menurunkan angkanya tetapi malah menambah taruhannya? Kalau kamu katakan dengan kalimat tidak sampai 10 tahun, kena semua kan? Benernya pasti. Ya, ya enggak? Ini dikurangi 9. Tidak sampai 10. Tidak sampai 9, tidak sampai 10, ini sampai 9 saja. Kamu kurangi angkanya, tapi kamu tambah totalnya. Iya. Saking yakinnya dengan Al-Quran. Dan ternyata benar. Allah takdirkan tadinya ghulibatir Rum, Romawi kalah. Tidak berapa lama, tidak sampai 9 tahun, Romawi menang kembali. Mengapa kaum muslimin ketika itu cenderungnya kepada Romawi daripada Persia? Hah? Menyujib Ahlul Kitab. Karena Romawi, Ar-Rum, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Ahlul Kitab kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Furs, penyembah api, musyrikin, tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyahid yang berkait dengan pembahasan kita adalah kalimat bid'ah. Fi bid'i sinin. Di angka-angka dari 3 sampai 9. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala rajulun bihi tibbun. Sudah dibahas bahwa tib adalah sihir. Tapi mengapa disebut tib? Bukankah tib itu dari kata tabib? Tibbiyah, kedokteran, kesehatan. Iya. Karena harapan kebaikan. Karena harapan kebaikan. Apa yang terjadi pada orang tadi dengan sihirnya? Yu'akhadu. Dipatahkan di waw. Mahmuz berhamzah. Ada hamzahnya. Wa tasdidil kha. Ditasdidkan di huruf kha. Yu'akhad. Al-mu'jamah. Yang bertitik. Bukan ha, bukan jim. Wa ba'daha dalun. Setelahnya huruf dal. Yani yang bertitik. Maknanya yuhbas an imra'atihi, maknanya terhalang dari istrinya, tidak bisa melakukan jima', ada saja halangannya. Wala yasilu ila jima'iha, tidak bisa mencapai istrinya, maknanya tidak bisa jima' dengan istrinya. Wal akhdhu wal ukhdah bi dhammil hamzah, kalimat ukhdah adalah al-kalam alladhi yaquluhu sahir. Al-ukhdah adalah ucapan yang biasa diucapkan oleh tukang-tukang sihir. Mantra-mantranya, komat-kamitnya, itu disebut ukhdah. Pertanyaannya dari orang tadi kepada Qatadah, dan Qatadah bertanya kepada Ibnu Musayyib, ayuhallu au yunashar? Yuhallu bidhamil ya wa fathil ha. Dia mabni lil maf'ul ala wazan yuf'alu. Baik, ayuhallu a-nya apakah yuhallu, maknanya dilepas, apakah boleh dilepas, au yunashar atau dinushrah bitasdidil mu'jamah, dengan ditasdidkan pada shinnya. Qauluhu, maka dijawab oleh ulama yang masyhur saat itu Ibnu Musayyib, la ba'sa bihi, yani anna nushrah la ba'sa biha, maknanya bahwa nushrah itu tidak mengapa, li'annahum yuriduna biha al-islah, karena yang dimaukan adalah perbaikan. Ai izalatus sihir. Apa perbaikannya? Perbaikannya adalah menghilangkan sihir. Walam yunha amma yuradu bihil islah, dan tidak dilarang kalau perkara itu tujuannya adalah islah. Apa ini? Gigi. Kalian tahu kan bagaimana bentuknya gigi? Kemudian tidak sakit, tidak rusak, tidak ada kelainan apa-apa, dibikin jarang. Begitu. Agak aneh memang. Tapi memang manusia zaman sekarang aneh-aneh. Gigi diukir sehingga jarang. Begitu. Gak nempel-nempel, pisah-pisah. Ada lagi yang melubanginya di sini. Ah, begitu. susah bikin bintang. Nah, tetapi barakallahu fiikum, dilubangin di dalamnya. Ah, tembus lubang giginya. Tidak boleh. Bahkan hadisnya melarang dengan laknat. Baik, satu. Kejadian lain, kalau ini dilarang, dilaknat, ini dilaknat, ini bukan. Ada lagi. Giginya potong. Karena sedang kejar-kejaran, jatuh, tersungkur, patah giginya. Disambung. Pakai tambahan, ditambal. Pakai keramik, pakai apa lagi? Ya. Baik. Yajuz am la yajuz? Hah? Yajuz. Man dalil? Apa dalilnya kalau boleh? Hah? Nah, dalil ini tadi. Ammal islah fama yanfa' fala yunha anhu. Adapun perbaikan itu tidak dilarang. Ini kan memperbaiki gigi yang rusak. Atau kalian punya gigi geraham sudah lubang, terus dibersihkan, ditambal. Boleh? Boleh. Mengapa? Innama yuriduna bihil islah. Itu hanya perbaikan, memperbaiki yang rusak. Bahkan ada yang bertanya, bolehkah kalau putus sama sekali dua gigi, kemudian dibikin gigi palsu, boleh apa enggak boleh? Boleh. Mengapa kok para ulama membolehkan? Sama. Innama yuriduna bihi al-islah. Karena dimaukan al-islah. Kalau bukan tujuannya islah, maka ada larangan umum. Apa larangan umumnya? Taghyir khalqallah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Dikasih hidung baik-baik, ada yang dioperasi plastik jadi begini, jadi begitu, jadi itu tidak boleh. Karena bukan perbaikan. Tetapi kalau cacat diperbaiki, boleh. Tetapi kalau hanya urusannya, saya giginya pengen, hidungnya pengen begini, matanya pengen begitu, gak boleh. Karena bukan islah. Kembali kepada pembahasan. Jawaban dari Ibn Musayyib rahimahullah, boleh dengan alasan islah. Innama yuriduna bihil islah. Wahada min Ibn Musayyib yuhmal ala naw'in minan nushrah. Tapi kembali kepada pembahasan, nushrah itu apa? Dan mengapa dikatakan oleh Ibn Musayyib sebagai perkara yang mubah? La ba'sa bihi, innama yuriduna bihil islah. Karena yang dimaksud dari Ibn Musayyib adalah nushrah yang la yu'lam annahu sihrun. Nushrah yang tidak diketahui pakai sihir. Kalau memperbaiki sihir pakai sihir, namanya bukan islah. Memperbaiki sihir dengan sihir, itu bukan islah. Tetapi mengganti kejelekan dengan kejelekan berikutnya. Supaya kamu tidak disihir, maka saya sihir. Lucu gak kedengarannya? Hah? Lucu kan? Supaya kamu terbebas dari sihir, akan saya sihir. Ya namanya gak terbebas. Dia masih tetap dalam keadaan terkungkung dengan sihir. Biasanya sihir itu katanya mengikatkan jin pada orang tadi. Sehingga di tubuhnya ada makhluk lain yang mendampinginya. Oh, itu bahaya sekali. Orang sehat dan masya Allah wajar-wajar saja, tidak kayak kena jin. Tetapi ketika sholat, panas. Kenapa? Mengapa demikian? Karena ternyata orang ini dilindungi oleh orang tuanya dulu dengan jin. Ketika terlihat bahwa orang ini setiap sholat, setiap baca Quran, menjerit-jerit, panas, akhirnya dirukyah oleh kaum muslimin. Ketika dirukyah, mulai terlihatlah syaitannya, jinnya, menjerit-jerit dan berbicara. Ditanya, mengapa kamu ganggu anak ini? Kata jin tadi, saya tidak mengganggu. Saya ini dikasih amanah sejak 20 tahun yang lalu, sejak anak ini umur 5 tahun sampai umur 25 tahun, saya menjaganya, saya melindunginya, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata anak ini oleh orang tuanya disihir. Baik. Jelek apa baik itu? Jelek. Walaupun namanya perlindungan. Ini sebut saja daerahnya di daerah Sumatera sana, bagian bawah. Lampung, Riau dan sekitarnya. Itu ada kebiasaan. Di sebagian daerah, enggak seluruhnya. Ketika anaknya lahir, begitu umur sekian, dibawa ke dukun untuk dilindungi. Katanya, kata mereka, memang terlindungi. Terutama perempuan. Ketika ada orang yang mengganggunya atau memperkosanya, terlempar jauh. Wah, bermanfaat nih. Ternyata barakallahu fikum, efek jeleknya pada agama. Tidak bisa dia membaca Quran, tidak bisa dia salat, ibadah dan sebagainya, kecuali jin tadi melindungi, dalam tanda petik, melindungi dari Quran. Enggak boleh anak ini kena Quran, enggak boleh anak ini kena, karena jinnya jin kafir, syaitan. Kalaupun tidak kafir, dia jinnya adalah sama dengan dukunnya, sama-sama musyrik. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Sehingga ketika Ibnu Musayyib rahimahullah menyatakan boleh, tidak mengapa, kalau yuriduna bihil islah, catat baik-baik alasannya. Kalau menghilangkan sihir dengan sihir, itu bukan islah. Bukan islah. Mengapa? Karena tetap ada sihirnya. Ini tadi sihir hitam diganti sihir putih. Nanti sihir putihnya mengganggu, disihir lagi dengan sihir kuning. Nanti sihir kuningnya disihir lagi dengan sihir merah. Waduh, saya terganggu dengan sihir merah. Mari kita usir sihir merah dengan sihir biru. Ya percuma. Percuma. Dari sihir ke sihir. Barakallahu fiikum. Dalil ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yurwa 'anil hasan. Diriwayatkan dari Al-Hasan. Biasanya Al-Hasan kalau dimutlakan begini adalah Al-Hasan Al-Basri. Anahu qala la yahullu sihir illa sahir. Kata Al-Hasan, tidak akan bisa menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Barakallahu fiikum. Kembali lagi kepada pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama kemarin? Sebelum hadis ini, sebelum ucapan Ibnu Musayyib, disebutkan dengan kalimat bahwa an-nushrah semuanya jelek. Baik, kita ingatkan kembali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Jabir anna Rasulullah sallam su'ila 'anil nushrah. Faqala hiya min amali syaitan. Nusrah itu dari amalan syaitan. Apa tafsirnya kemarin? Kenapa disebut amalan syaitan? Karena nusrahnya yang disebut dengan nusrahul jahiliyah. Cara nusrahnya jahiliyah. Yang ketika itu beredar di masyarakat adalah kalimat ketiga ini dari Al-Hasan Al-Basri. La yahullu as-sihir illa sahir. Enggak bisa melepaskan sihir kecuali tukang sihir. Itu yang ma'ruf di kalangan manusia ketika itu. Bahwa la yahullu, tidak bisa melepas as-sihir illa as-sahir. Illa sahir. Sehingga dikatakan semuanya min amali syaitan. Hadha al-athar dhakarahu Ibnu al-Jauzi di dalam Jami' al-Masani. Sedangkan Al-Hasan namanya, nama lengkapnya huwa Al-Hasan Ibnu al-Hasan atau Ibnu Abi al-Hasan ismuhu Yasar bit tahtiyatil muhmalah. dengan titik dua di bawah. Yani Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri Al-Ma'ruf, Al-Ansari dari turunan Ansar, atau lebih tepatnya Maulahum. Maulahum adalah turunan bekas budak kalangan Ansar yang bergabung dengan Ansar. Thiqatun faqih, seorang yang terpercaya faqih. Imamun, dia seorang imam. Min khiyari tabi'in, dari tokoh-tokoh istimewa dari kalangan tabi'in. Mata sanata ashrin wa mi'ah, meninggal pada tahun 110 Hijriah. Wa qad qarabat tis'in, umurnya hampir 90 tahun. Rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, musannif berkata lagi. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, an-nushrah halus sihir. Nushrah itu adalah melepas sihir dari mashur. Wa hiya naw'an, ternyata nushrah ini ada dua jenis. Ahaduhuma halun bisihrin mithli, yang pertama salah satunya melepaskan sihir bisihrin mithli, melepaskan sihir dengan sihir juga. Wa huwa alladhi min amali syaitan, inilah yang dikatakan dalam hadis pertama, min amali syaitan. Wa alaihi yuhmal qaulul hasan, dan kepada makna inilah dibawa ucapan al-hasan yang barusan kita baca. La yahullu sahir illa sahir, la yahullu sihir illa sahir, tidak melepaskan sihir kecuali tukang sihir. Fayataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhib, karena biasanya an-nashir wal muntashir, an-nashir yang mengobatinya, al-muntashir yang menyebabkannya, mendekatkan diri kepada syaitan dengan memberikan sesajen-sesajen, dengan memberikan berbagai macam mantra-mantra, dengan memberikan segala macam bentuk ibadah kepada syaitan. Bima yuhibbu, dengan apa yang disukai oleh syaitan. Fayubtilu amaluhu anil mashur, sehingga dia melepaskan pekerjaannya dari yang disihir. Ini yang haram, ini yang min amali syaitan. Wasani, yang kedua, an-nushrah birruqyah wa ta'awudzat wal adbiyah wa da'awatil mubahah, fa hadza jaiz. Yang kedua, nushrah dengan ruqyah, ruqyah syar'iyah yang dimaksud, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca Al-Falaq dan An-Nas. Apa dalilnya? Ada beberapa dalil. Salah satunya adalah dalil tentang sebab turunnya An-Nas dan Al-Falaq yang dipakai oleh Jibril untuk meruqyah Rasulullah SAW ketika disihir oleh Labid bin Al-Asam. Dalilnya di dalam Bukhari. Yang kedua, ketika para sahabat dalam satu safar singgah di satu kaum, kaum tersebut tidak mau menjamunya sebagai tamu. Kaum tersebut, tuan rumah, tidak mau menjamunya sebagai tamu. Kemudian tokoh pimpinan mereka sakit, sepertinya diganggu oleh jin. Datang salah seorang mereka kepada sahabat, wahai orang asing, apakah diantara kalian ada yang bisa meruqyah? Ada, tapi janji, kalau sudah sembuh, beri kami makan, jamulah kami sebagai tamu kalian. Sepakat. Maka datang sahabat tadi, meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Dengan apa? Al-Fatihah. Sembuh. Maka dijamu mereka dengan disembelihkan kambing dan sebagainya. Sampai ketika pulang menemui Rasulullah SAW, nanya, Ya Rasulullah, kami melakukan begini-begini. Apakah dibenarkan? Nabi membenarkannya dan menyatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kalian tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Bagikan untukku dagingnya. Masih ada sisanya? Nabi ingin ikut makan. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan halalnya mendapatkan keuntungan dari ruqyah. Ala kulli hal, asyahid bahwa para sahabat tadi menyembuhkannya dengan apa? Dengan ruqyah. Ditambah lagi dengan dalil-dalil lain yang mengajarkan untuk meruqyah dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pegang yang sakitnya dengan tangan kananmu dan ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Urqika, aku ruqyah engkau. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, washfi anta syafi, la shifa illa shifa, shifa la yughadiru saqama. Au bitta'awudat, atau dengan perlindungan-perlindungan seperti kalimat kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu namanya ta'awudat. Apalagi yang mengandung ta'awud? Hah? Anak kecil dianjurkan orang tuanya untuk meruqyahnya di pagi hari dan sore hari. Ada kalimat ta'awudnya? Ada. U'iduka bi kalimati Allahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min 'aynin lammah. Sore hari pegang kepala anak tadi, u'iduka bi kalimati Allahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min 'aynin lammah. Aku perlindungkan engkau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan mata dan dari gangguan syaitan yang hasad. Barakallahu fikum. Gangguan mata adalah orang yang memandang anak tersebut dengan hasad dan dengki yang biasanya berpengaruh jelek pada anak tadi. Dan Nabi menyatakan al-ainu haq. Ain itu hak, benar-benar ada. Gangguan disebabkan ain. Wal-adwiyah, obat-obatan. Badannya panas, menggigil, kasih obat turun panas, paracetamol. Apalagi, oh dia begini-begini, kasih obat. Itu adwiyah. Atau adwiyah yang diajarkan dari beberapa perbuatan-perbuatan para sahabat, para salaf, diantaranya dimandikan dengan air daun bidara. Baik, salah satu contoh. Ad-da'awat al-mubahah, dan dengan doa-doa yang mubah. Allahumma rabban nas adhibil ba's, itu doa. Fahadha jaiz, maka itu yang diperbolehkan. Wa mimma ja'a fi sifatin nusrah al-ja'izah, dan diantara apa-apa yang dibolehkan dari sifat nusrah yang boleh, yang mubah, adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Abu Syaikh dari Laits Ibn Abi Sulaim. Dia berkata, balaghani, sampai kepadaku, anna haula'il ayat syifa'un minas sihir. Bahwasanya sampai kepadaku bahwa ayat-ayat tersebut menjadi penyembuh dari sihir dengan izin Allah. Tuqra fi ina'in, dibaca di bejana, fihima, di dalamnya ada air. Thumma yusabbu an ra'sin mashur, kemudian dituangkan di atas orang yang disihir. Jadi dibacakan di air, kemudian air itu disiramkan atau dimandikan ke orang yang terkena sihir. Di antaranya ayat dalam surat Yunus, falamma alqaw qala Musa majitum bihi sihir innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, Musa berkata, yang kalian datangkan adalah sihir, dan Allah akan membatalkan sihir kalian. Allah enggak akan memperbaiki amalannya para perusak. Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatih, dan Allah menegaskan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang mujrim tidak suka. Itu satu. Yang kedua, ayat fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka tegaklah kebenaran dan batallah semua yang mereka buat. Ya, yang dibuat oleh tukang sihir. Kebenaran pasti tegak dan semua yang mereka buat pasti runtuh. Ila akhiril ayatil arba, sampai akhir 4 ayat. Dan dalam surat Thaha, innama sana'u kaidu sahir, sesungguhnya yang mereka buat itu adalah tipu daya tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan gak akan baik keadaan tukang sihir yang datang dari manapun. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal dalam kitab Wahab Ibnu Munabbih, an ya'khudha sab'a waraqat min as-sidr. Kata beliau, ambillah 7 helai daun bidara. Sidr, daun bidara. Akhbar, yang masih hijau. Fayadukuhu baina hajaraini. Kemudian ditumbuk di antara 2 batu. Ditumbuk di antara 2 batu, maknanya ditumbuk begitu saja. Apa 2 batunya? Cowet dan ulek-ulek. Masih kurang jelas? Alu dan pemukulnya. Itu kan beda, ya sama saja. Karena dari batu juga. Kalau alu itu bentuknya seperti ini. Terus ada pukulannya. Kalau coet kan begini. Kemudian ada pukulannya. Ah. Dibuat dari apa? Ya batu. Bainal hajaraini. Dulu batu yang ceper taruh di bawah, batu yang lain taruh di atas, ditumbuk begitu. Bentuknya masih seperti itu. Setelah ditumbuk daun bidara, yadribuhu bilma, dituangkan air kepadanya. Jadi air campuran daun bidara yang sudah ditumbuk. Wa yaqra fihi ayat al-kursi, kemudian dibacakan padanya ayat kursi. Wal qawaqil, dan juga dibacakan padanya qawaqil, 3 surat yang diawali dengan qul. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 1. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini qawaqil. Dibacakan al-qawaqil. Thumma yahussu min thalathati hissiyat, kemudian dituangkan dengan 3 kali cidukan tangan. Hissiyat, tangan kamu begini. Lihat. Yang tidak lihat karena dibalik hijab sana. Tangan satu kamu dikumpulkan semua jarinya, kemudian ambil air, dapatnya seberapa? Itu namanya hissiyat. Thalatha hissiyat, ambil, tuangkan di kepala orang tadi. Ambil lagi, tuangkan lagi. Baru kemudian sisanya setelah thalatha hissiyat, sisanya dipakai untuk mandi. Yadhhab anhu kullu ma bihi, insyaallah akan hilang semua gangguan-gangguan sihir tadi, biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa jayyid, dan itu sangat bagus, lirrajuli idza hubisa an ahlih, sangat bagus bagi seseorang laki-laki kalau dia tertahan, terhalang dari istrinya. Karena kebanyakan sihir dipakai dalam urusan seperti itu, membuat seorang wanita tergila-gila pada seorang laki-laki, atau seorang laki-laki tergila-gila pada wanita, atau sebaliknya, agar wanita tadi terpisah dari suaminya dan diambil oleh dirinya, maka dia bikin suaminya terhalang dari istrinya, dan istrinya terhalang dari suaminya, sehingga berujung dengan perceraian. Setelah perceraian, baru mereka akan ambil wanita tersebut untuk dirinya. Ini barakallahu fikum. Mengapa yang terbanyak? Karena kenyataannya begitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Katanya begitu, kata mereka. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak, maksudnya akan disantet. Dipelet. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sejak dulu. Oleh karena itu Allah sudah katakan dalam Al-Quran tentang tukang-tukang sihir dalam surat Al-Baqarah, dikatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, mereka memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Kembali kepada kitab. Qultu qaulul 'allamah Ibnul Qayyim, ucapan Al-'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, wasani an-nushrah, yang kedua adalah nushrah dengan ruqyah wa ta'awudat wa da'awat wal adwah al mubahah, fa hadha jaiz yushiru ila mithli hadha. Ucapan itu mengisyaratkan kepada apa yang seperti kita terangkan tadi. Wa alaihi yuhmal kalam man ajaza nushrah min al ulama, dan kepada makna inilah dibawa semua ucapan para ulama yang membolehkan nushrah. Baik. Kalau para ulama mengatakan tidak mengapa, nusrah boleh hukumnya, mubah hukumnya. Maka jangan lupa bahwa nusrah ada yang mubahah, ada yang mamnu'ah. Ada yang mubahah, ada yang mamnu'ah. Para ulama yang membolehkan biasanya yang dimaksud adalah yang mubahah. Dengan bukti ucapan Ibnul Musayyib, وَمَا يُرِيدُ بِهِ الْإِصْلَاحِ, apa yang dimaukan dengannya perbaikan, ya tidak mengapa. Emang ada yang dilarang sesuatu yang bermanfaat? Tidak ada. Semua yang bermanfaat, لَمْ يُنْهَا عَنْهُ, semua yang bermanfaat tidak akan dilarang. Tetapi yang kedua, مَمْنُوعَ, maka itulah yang dimaksud dalam hadis مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان. Itulah yang dimaksud oleh para ulama, tidak bisa menusrah sihir kecuali dengan sihir. Karena saat itu sudah terkenal nusrah itu perbuatan tukang sihir. Jadi ada sihir yang masang pelang, siap menerima jasa santet dan pelet. Ya. Di sana tukang sihir lagi, pasang pelang lagi. Tukang sihir hebat, mujarab, sudah terkenal, mampu menghilangkan gangguan seher. Yang ini sama yang itu sesungguhnya kerjasama. Sesungguhnya kerjasama. Nanti tukang sihir yang kedua akan tanya pada tukang sihir yang pertama, emang kamu santetnya dengan apa sih? Dengan ini. Terus hilangkannya gimana? Kini-kini aja. Oh ya siap. Hilang. Yang ini dapat duit, dapat keuntungan karena menyantet dan memelet. Yang ini dapat duit juga karena menyembuhkan santet dan pelet. Fahada, yang terjadi sejak zaman jahiliyah sampai hari ini begitu. Kerjasama antara sihir putih dan sihir hitam, katanya. Padahal sama-sama hitam, sama-sama gelap. Untuk apa? Kamu berpura-pura jadi penyembuh, saya pura-pura jadi ini. Supaya dua-duanya dapat untung. Kesini dapat untung, kesana dapat untung. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menginginkan dunia dengan kesyirikan-kesyirikan. Walhasil anna man kana minhu bis-sihri fayuhramu. Kesimpulannya bahwa nusrah dengan sihir haram hukumnya. Wa ma kana bil-Qur'ani, adapun yang selain dengan sihir, yakni dengan Quran, dengan doa, dengan ruqyah, dengan obat-obatan yang mubaha, fajaizun, wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Intaha al-bab. Selesai babnya.